Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Kita masih bahas masalah Simbar bin Sharif. Membaca penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan bait ijma' wazin adilan an-nisbi ma'rifatin raqib wazid mujmatan wal wasfu qad kamula. Terakhir kita bahas masalah an-nis yani muannas. Tanis ada tiga, tanis bil alif, tanis bil ta, dan tanis ma'nawi. Tanis bil alif itu cukup ilat sebagai tanis bil alif untuk yamna min as-saraf wahdaha. Adapun ta'nis dengan ta' dan ta'nis ma'nawi mesti bersama adamiyah. Berikutnya adalah bima'rifatin. An-nis bima'rifatin. Qala isyaratun ilal alamiyah. Mari pada sini ya ini. Maksudnya adalah adamiyah. Satu di antara ilat ma'nawi alamiah. Dia sebagai isim alam. Rakib ijma' wazin adilan anif bima'rifatin. Rakib, rakib al-muradu at-tarkibu al-mazzi. Dimaksud oleh penyair rakib, yani tarkib مزجي ونهويون عندهم التراكب أنواع أهله memiliki beberapa terkib. Ada tiga: terkib إضافي, terkib إسنادي, dan terkib مزجي. Dan ini yang terakhir yang dimaksud dalam isim ghairu munsharif. At-tarkibul idhafi adalah huwal jari bainal mudhaf wal mudhaf ilaih. Jadi tarkib idhafi adalah tarkib antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Kama law qulta, sebagaimana kalau kamu katakan hadza kitabu fulanin. Kitabu fulanin hada tarkibun idhafiyun. Mudhaf lidupakan kepada mudhaf ilaih. Ini tidak tarkib idhafi. Ada pula tarkib isnadi adalah ma tarakkaba mim mubtada'in wa khabarin aw fi'lin wa fa'ilin. Tarkib isnadi itu apa yang tersusun dari mubtada khabar atau fi'il fa'il. Mubtada jumlah mufidah. Jumlah mufidah berupa mubtada khabar atau fi'il fa'il. Wa hadhani naw'ani laysana fihi madkhlun. Kalau dua macam ini, tarkib idhafi dan tarkib isnadi, tidak ada bagi kita pada keduanya ya masuk pembahasan dalam bab isim ghairu munsharif. Tidak ada pembahasan, tidak masuk dalam pembahasan isim ghairu munsharif. Kenapa? Li'anna al-murakkaba tarkiban idhafiyan yakunu ala hasabil awamil. atau rakib idhafi, ia lebih sesuai dengan awamil. Bisa dia marfu, bisa dia mansub, bisa majrur, sesuai awamil. Wal murakkabu tarkiban isnadiyan, adapun ia murakkab dengan tarkib isnadi, tuqaddar alaihi al-harakat takdiran, ditakdir pada harakat dengan muqaddar. Iya. Misal contoh al-murakkab tarkiban idhafiyan, idza qulta jaa gulamu zaidin. Gulamu zaidin tarkib idhafi. Sekarang di dalam keadaan marfu', karena sebagai fa'il, gulam fa'il, dan dia mudhaf, zaid mudhaf ilai. Tapi kalau kita ganti, ra'aitu gulama zaidin, gulama sekarang mansub, karena dia maf'ul bih, dia mudhaf, zaid mudhaf ilai. Kalau kita ganti, nazartu ila gulami zaidin, gulami sekarang majrur dengan harfu jar ila. Ya, sehingga murakkab tarkiban isna idhafiyan itu yakunu ala hasabil awamil. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Nah, qala at-tarkib isnadi, contohnya adalah antusammiya shahsan zaidun qa'imun, kamu namakan orang dengan zaidun qa'imun. Ja'a zaidun qa'imun, zaidun qa'imun nama orang. Hadza murakkabun tarkiban isnadiyan, turibuhu bi harakatin muqaddarah ala akhirihi. Ya, kamu irab dengan harakat muqaddarah ala akhirihi. Ja'a zaidun qa'imun, ra'aitu zaidun qa'imun, maratu bi zaidun qa'imun, semuanya dengan harakat muqaddarah. Ja'a fil madhi zaidun marfu bidhammah muqaddarah ala akhirihi mana min dhuhuriha al-hikayah. Ra'aitu zaidun qa'imun, sekarang zaidun mansub, kalimah maf'ul bih. Ya, tetapi bil fathah muqaddarah ala akhirihi mana min dhuhuriha al-hikayah. Marartu bi zaidun qa'imun, sekarang zaidun qa'imun majrur, tetapi dengan kasrah muqaddarah. Ya, mana min dhuhuriha al-hikayah. Itu kalau nama yang berupa jumlah mufidah, irabnya muqaddar al-hikayah. Atau ada nama orang namanya qawma zaidun, ya qawma, qawma zaidun, qawma fil madi, qawma zaidun fa'il. Ini tarkib isnadi. Kata beliau, yujadu rajulun yusamma syabaqarnaha, ada orang yang dinamai dengan syabaqarnaha, mungkin karena banyak ubannya atau banyak rambut putihnya, dinamai dengan syabaqarnaha. Taqulu jaa syabun qarnaha, ra'aitu syabaqarnaha, amaratu bisyabaqarnaha. Tapi sekali lagi, Kata beliau, hada laisana fihi tadakhul. Tapi ini masalah tarkib idhafi, tarkib isnadi, tidak ada bagi kita dalam bab ini, dalam bab isim mudhari sharif, tidak ada tadakhul. Bukan pembahasan di sini. Limadha? Kenapa? Li'annahu yu'rabu bi harakatin muqaddarah, karena semua di'rab dengan harakah muqaddarah, ala akhirihi mana min zuhuriha al-hikayah. Yang sedang kita bahas sekarang adalah ya, yang majrur mahfud dengan fathah. Ini sudah kita bahas. Yang mahfud dengan fathah. Jadi isim mudhari munsharif. Di antara tiga tarkib ini, yang mahfud dengan fathah adalah tarkib mazzi. Kata beliau, tarkib mazzi hadha alladhi yushiru ilaihi nazim bi qawlihi raqib. Inilah yang disyaratkan oleh nazim dengan ucapannya raqib. At-tarkib al-mazzi an ta'tiya bi kalimataini taj'aluhuma kalimatan wahidan. Engkau datangkan dua kata kemudian menjadikannya sebagai satu kata. Dua kata dijadikan satu. Misal hadra mautu. Hadihi nama kata hadra maut kalimatun mukawwanatun min kalimatain. Hadra maut itu dua, satu kata yang tersusun dari dua kata disatukan. Ya, hadra maut, hadra maut. Demikian juga ba'dabak. Ba'dabak satu kata padahal mukawwana min kalimatain, dari ba'al dan bak. Ya, yusammuna hadha tarkiban mazziyan. Ini sama dengan tarkib mazzi. Engkau jadikan dua kata menjadi satu kata. Hadha al-murakkab tarkiban mazziyan yurfa'u bidhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru kadzalik bil fathah niyabatan qarn kasrah. Ini tarkib mazzi dirafa dengan dhamma, ya, wa yunsabu bil fathah, dan yujar, ini syahidnya, dijar dengan fathah niyabatan kasrah. Kenapa? Li'annahu ismun lain sharif. Apa ilatnya? Ilatnya adalah walmanilahu min sharaf al-alamiyah wa tarkib mazzi. Safartu ila hadra mauta. Ila hadra mauta. Ila harfu jar, hadra mauta majrur dengan fathah. Kenapa? Karena dia isim mudhari munsharif. Apa ilatnya? Dia alamiyah, nama kota, dan tarkib mazzi. Kata beliau, safartu ila hadra maut. Safartu fi'il wa fa'il. Ila harfu jar. Hadra maut ismun majrurun bi ila wal matujarrihi al fathah niyabatan al kasrah. Kenapa? Li'annahu ismun lain sharif. Apa ilatnya? Wal mani lahu min as-sharaf. Ilat yang mencegah dia dari sharaf adalah al-alamiyah, karena dia nama kota, wa tarkib mazzi, karena dia awalnya dua kata jadikan satu. Hadra maut, hadra maut. Contoh kedua, aqamtu fi ba'la bakka. Aqamtu fi ba'la bakka. Fi harfu jar. Ba'la bak majrur bi fi, tetapi dia dengan fathah. Karena dia isim mudhari munsharif, karena sebab alamiah dan tarkib mazzi. Aqamtu fi'il fa'il. Fi harfu jar. Ba'la bak ismun majrurun bi fi wa lam tujarrihi al fathah niyabatan al kasrah li'anna isim lain sharif. Iya, lil amiyah wa tarkib. Hal wasfiyah terakab bihadz tarkib, apakah ada sifat yang diterkib dengan tarkib mazzi? Jawabannya tidak ada. At-tarkib alamiyah faqat. Ini yang saya sebutkan dulu. Ya, ilat ada dua, ilat ma'nawi dengan ilat lafzi. Ya, kalau alamiah itu bisa berteman dengan semua ilat-ilat lafzi yang lain. Tapi kalau wasfiyah hanya dengan tiga. Hanya dengan tiga. Contohnya di sini. Tarkib mazi itu hanya dengan alamiah dan tidak dengan wasfiyah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.